Dan sesungguhnya syaitan akan selalu menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka, dengan jagoan-jagoan mereka, dengan tokoh-tokoh mereka. Maka jaganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku kalau memang kalian benar-benar beriman. Ini diantara kaidus syaitan yang tidak disadari oleh banyak orang, bahkan tidak disadari oleh sebagian du'at ilallah azza wa jal, sebagian da'i. Antum lihat kadang-kadang sebagian penceramah, orang setelah mendengarkan ceramah justru barakallahu fikum bukan tenang hatinya, gak bisa tidur. Kenapa? Ceramah dia di hadapan ratusan ribuan peserta. Ini sekarang di negeri yang kita cintai ini, komunis telah bangkit. Sekarang pihak keamanan sudah tidak berdaya. Sekarang mereka sudah begini dan begitu. Astagfirullahaladzim. Dari mana dia ambil? Dari berita. Apa yang terjadi kepada kaum mukminin? Justru ketakutan. Justru mereka dihantui dengan rasa takut dan bukan membuat mereka waspada. Buktinya alhamdulillah negara aman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan tawakkallah kalian kepada Allah kalau memang kalian benar-benar orang yang beriman. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Wa makru ulaika huwa yabur. Dan makar mereka akan sia-sia. Naam. Cukup kepada kita makar yang sangat jelas dari kaumnya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Lanubayyitannahu wa ahlah thumma lanakulanna liwaliyihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Kita akan membunuh Nabi Saleh dan keluarganya di malam hari tatkala tidak ada yang mengetahui, tatkala tidak ada orang yang melihat. Kemudian kita akan mengatakan kepada keluarganya yang tidak terbunuh bahwasanya ma syahidina mahlika ahlihi. Kami enggak menyaksikan dan kami enggak tahu siapa yang membunuh dia. Kita akan bunuhnya di malam hari dan kemudian mengingkari pembunuhan itu. Tetapi enggak sadar bahwasanya wa makaru makran wa makarna makra. Mereka berbuat makar dan kami membalas makar mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Kita harus sadar. Anda kalau baca di internet, baca di berita, mau .com apa saja pokoknya, kalau baca di internet sadarlah. Sadar, jangan terbawa bahwa memang di antara misi syaitan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ada sebagian kita ini terpengaruh dengan berita-berita itu. Akhirnya yang tadinya rajin taklim, tadinya rajin baca Quran, ganti. Apa itu? Latihan silat. Fisik. Apa haram Ustaz? Enggak haram, bagus. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Disyariatkan. Naam, bagus. Tetapi kalau latihan fisik malam sampai jam 2 sampai jam 12 malam, kapan sholat malamnya, Mas? Sadarlah dan ingatlah bahwa orang kafir bukan takut kepada Anda karena Anda menguasai silat. Orang kafir takut kepada Anda bukan karena senjata kaum muslimin. Orang kafir menjadi apa namanya takut kepada kaum muslimin bukan karena apa-apa, tetapi karena ketaatan kaum muslimin itu yang mereka paling takuti. Karena kaum muslimin taat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, mereka beribadah, berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Mereka enggak bisa apa-apa. Satu senjata yang dimiliki oleh kaum muslimin dan itu tidak bisa diproduksi oleh orang-orang kafir, orang barat, doa. Maka bukan lagi rahasia bagi mereka bahwa mereka tidak akan mungkin berani menyerang suatu negara Islam selama kaum muslimin menjalankan agama mereka, taat kepada agama mereka. Takut doanya. Dan itu pula yang terjadi kepada tentara Tatar Genghis Khan ketika dia selalu bermaksud hendak menyerang negeri Islam yang berpusat di Irak pada saat itu. Takut dia. Takut dari kaum muslimin. Yang dia takuti adalah doanya. Sampai kemudian datang seorang Syiah Rafidah Ibn Al-Alqami yang terus memprovokasi dia, yang terus menyemangati dia. Jangan, apa yang kamu takuti? Kemudian mulai dipotong, mulai dikurangi anggaran negara. Karena dia memiliki kedudukan penting di mata Al-Wali sebagai Perdana Menteri Ibn Al-Alqami di Irak. Sehingga dia kemudian mengurangi belanja, mengurangi anggaran militer di Irak pada saat itu. Sampai banyak tentara-tentara Irak mengemis karena gajinya gak tercukupi. Yang memang ketentara yang tak pernah tertandingi pada saat itu. Anggaran dipotong. Alasannya negara lagi devisa macam-macam. Yang intinya orang gak ada yang berpikir mau jadi tentara. Siapa yang mau jadi tentara? Tentara aja ngemis. Semakin lemah kekuatan tentaranya, masuklah kemudian pasukan Mongol, pasukan Tatar, Genghis Khan, dan kemudian mereka membumi hanguskan beberapa negara-negara Islam. Setelah apa? Setelah dirusak agama mereka. Maka sekali lagi, bahwa apa yang Anda baca di internet yang judulnya menyeramkan, yang judulnya mengerikan, yang judulnya bahkan kadang-kadang itu adalah media-media Islam yang benar-benar kalau Anda mengikuti selalu menyesakkan dada, kalau Anda ikuti selalu membuat hantu dalam kehidupan ini, seakan-akan suatu hal yang sudah di depan mata, sadar. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Bahwa memang itu sudah kerjaan syaitan, akan selalu menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang yang ditakut-takuti, diancam keamanannya dengan ucapan innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk mencelakakan kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imana, mereka justru bertambah keimanannya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Anda mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Naam. Ini keadaan sekarang begini-begini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Negara sudah begini kondisinya dikuasai ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan kemudian justru terteror mentalnya setelah membaca internet. Enggak enak makan. Apa? Lagi mikir negara, masya Allah. Kamu mikir istrimu satu aja untuk ngasih makan susah. Mikir negara. Apa urusan lu dengan negara? Ada orang yang kadang-kadang masya Allah baru diajak bicara sudah emosi duluan. Ini masya Allah, masa negara kau dibuat seperti ini, masa Pak, jangan banyakkan nonton TV, Pak. Lebih baik banyak baca Quran daripada banyak nonton TV. TV berita pagi ini, besok lain lagi beritanya udah diralat. Berita hari ini, besok lain lagi beritanya. Lagi pula Anda kenapa begitu percaya kepada TV, padahal Al-Quran sudah berbicara, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita itu dari seorang yang fasik, hendaknya kalian cek dulu kebenarannya. Ini datang berita dari TV, Anda gak kenal siapa wartawannya, Anda gak kenal siapa reporternya, Anda gak kenal siapa itu pembawa acaranya, pembawa beritanya. Tapi begitu percaya orang, astagfirullahaladzim, lupa dengan Al-Quran. Salat malam enggak konsen salatnya, kenapa? Emosi. Habis ini naik, harga ini naik, ini naik, itu naik. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu salah satu cara syaitan. Ghazul fikr. Dia selalu memerangi kita dengan takhwif. Jadi teroris yang sebenarnya ya syaitan itu sendiri. Dia selalu nakut-nakuti kita. Maka wasiat dari Allah Azza wa Jalla, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut. Jangan kalian takut baru baca berita. Sudah takut duluan. Padahal apa sih yang kalau kita pikir kadang-kadang, sama-sama manusia. Yang ditakuti manusia, yang takut manusia. Sama-sama daging dan tulang. Sama-sama bakal mati. Maka hidup tenang. Hiduplah Anda di alam nyata, jangan hidup di alam maya. Di alam hayal. Ajal di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan pembahasan kita. Wa qala Mujahid. Wa min aydihim min aydin baini aydihim. Berkata Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr. Ulama tabi'in, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau membaca Al-Qur'an beberapa kali di hadapan Ibnu Abbas. Dan setiap ayat per ayat berhenti dan ditanyakan maknanya. Min baini aydihim. Qala Ibnu Abbas fi riwayat Ati. Tayyib. La, ini sudah ini. Min haythu yubsirun. Wa min khalfihim. Qala Ibnu Abbas. Uraghibuhum fi dunyahum. Wa qala al-Hasan min qibali dunyahum. Uzayyinuha lahum wa ushabbihu wa ushahiha ilahum. وعن ابن عباس رواية أخرى من قبل الدنيا وقال أبو صالح أشككهم في الآخرة أبعدها عنهم وقال مجاهد أيضا من حيث لا يبصرون سبحان الله من بين أيديهم. Ada yang mengatakan dari depan, maksudnya saya akan buat mereka sibuk dengan dunia. Wa min khalfihim, saya akan buat mereka lalai dengan akhirat. Ada yang mengatakan min baini aydihim, dari depan, yakni dari cara yang mereka sadari tahu bahwa itu memang setan. Wa min khalfihim, dengan cara yang tidak mereka sadari. Kan orang kan begitu. Kadang-kadang dia melakukan perbuatan syaitan, tahu bahwa itu adalah perbuatan syaitan. Tapi karena dorongan nafsu, karena dorongan syahwat, karena dorongan dunia, dia gak bisa mengendalikan. Ada orang yang diperdaya oleh syaitan, dia gak sadar bahwa itu adalah tipu daya syaitan. Naam. Sehingga dikatakan oleh Mujahid, wa min haythu la yubsirun. Kata Mujahid, dan ini luar biasa, tafsir yang sangat luar biasa. Kata Mujahid, min baini aydihim ay min haythu yubsirun, saya akan pengaruhi mereka dari depan. Maknanya, dari secara terang-terangan mereka sadar, mereka tahu bahwa itu perbuatan setan, tapi dia lakukan. Kan ada yang seperti itu. Mas, istighfar mas, itu perbuatan setan. Mau setan, mau iblis, gak peduli katanya. Tahu dia sadar dia katanya. Wa min khalfihim ay min haitsu la yubsirun, dari belakang, yakni dari dengan cara yang tidak mereka sadari dan tidak mereka ketahui. Taunya mereka baik, enggak taunya itu adalah syaitan. Hati-hati barakallahu fikum. Bukan berarti kalau kita ini sudah ngaji bebas dari setan, sehingga seakan-akan yang setan itu orang lain semuanya. Dianya gak pernah kesetanan. Lah. Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alqad ja'atki syaitanuk?" Apa kamu lagi kedatangan setan wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, awa ma'iyya syaitan?" Apakah orang seperti saya ada setannya? "Na'am wala ana." Kata Rasulullah, iya saya juga ada setannya. Namanya manusia. Tafsir yang kedua, min baini aydihim ay uraghibuhum fi dunyahum wa uzayyinuha lahum wa ushahhiha alaihim. Saya akan pengaruhi mereka dari depan, yakni dunia diperindah, dunia dihiasi. Kemudian dari sisi, dari belakang, yakni saya akan buat mereka ragu dengan akhirat. La ilaha illallah. Wa an aymanihim, termasuk juga dibuat ragu dengan akhirat. Apa yang kita saksikan sekarang-sekarang ini? Gempa di Lombok, gempa di Palu. Sedih kita banyak menelan korban. Tetapi yang lebih sedih lagi adalah kurangnya kesadaran di balik peringatan ini. Sehingga selalu dikaitkan dengan fenomena alam. Karena lempengan ini, karena itu, astagfirullahaladzim. Bukan karena lempengan ini, karena lempengan hatimu melempeng gitu aja. Azab Allah Azza wa Jal. Falamma nasu ma dhukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai, hatta idha farihu bima utu, akhadnahum bagtatan, faidahum mublisun. Dan ketika mereka lalai dari agama, ketika mereka melupakan peringatan, melupakan syariat, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu segala kemudahan bermaksiat dunia. La ilaha illallah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Perzinahan bebas, homoseksual bebas, kesyirikan bebas. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Dunia banjir. Hatta idza farihu bima utu, sampai tatkala mereka sudah bangga, gembira, sombong dengan apa yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami ambil dan kami azab mereka secara tiba-tiba dan mereka semuanya hancur dan binasa wal iyadzu billah. Masih mau bicara aja karena lempengan, karena fenomena alam. Karena ini, karena siapa yang menggerakkan lempengan itu kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Naam. Jelas itu lebih menyedihkan. Makaidu syaitan. Terjadi musibah. Bukan cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Masih tetap aja menantang Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan. Masih tetap aja ingkar kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan itu adalah fenomena alam, itu terjadi pergeseran, terjadi keretakan. Sampai kapan orang mau kufur? Kemudian wa an aymanihim. Adapun ucapan Allah wa an aymanihim, saya akan menggoda dan mempengaruhi manusia dari arah kanan mereka. Ini syaitan loh, segala penjuru kita terkepung. Senjatanya adalah berbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal. Qala Ibnu Abbas, ushabbihu alaihim amra dinihim. Qala Abu Salih, al-haqqa ushaqqikuhum fih. Wa an Ibnu Abbas ayuban min qibali hasanatihim. Kata Ibnu Abbas, dan aku akan pengaruhi mereka dari kanan, yaitu aku akan membuat mereka salah memahami agama atau memahami agama dengan cara yang syubhat. Ngeri. Kata Abu Saleh, yaitu saya akan buat mereka kerak kebenaran ini menjadi keraguan bagi mereka. Intinya yang digerokoti adalah hasanat. Qala al-Hasan, min qibali al-hasanati uthabbituhum anha. Ya ini, saya akan terus membuat mereka ngirit dalam beramal kebaikan. Itu dari kanan. Artinya dari kanan terus kebaikan kita itu digerogoti. Amalan kita itu terus digerogoti. Kita itu salah faham dengan agama, dengan pemahaman yang syubhat. Kata Al-Hasan Al-Basri, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, artinya aku akan buat mereka malas untuk berbuat baik. Enggak hafal Quran. Dengar orang hafid Quran. Apa artinya hafid Quran kalau manhajnya lemah? Seakan-akan dia hafid Quran padahal baca aja enggak bisa. Min kibalil hasanat. Dengar orang sholat malam. Masya Allah orang ini rajin sholat malam. Rajin-rajin, tapi sayang manhajnya lemah. Astagfirullahaladzim. Ada manusia antik seperti itu. Seakan-akan dia adalah orang yang paling suci. Inilah yang dikatakan oleh syaitan, wa an aymanihim, aku akan pengaruhi mereka dari kanan mereka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, min kibalil hasanat uthabbituhum anha. Saya akan pengaruhi mereka dari sisi kebaikan sehingga saya buat mereka malas beramal kebaikan, tetapi tetap aja mereka merasa paling baik. Hati-hati makanya. Min qibalil hasanat. Jangan sampai kebaikan kita ini disumbangkan kepada orang lain. Diambil orang lain di yaumil qiyamah dengan ghibah, dengan namimah, dengan fitnah. Qala Abu Salih, wa min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim unaffiquhu alaihim wa uraghibuhum fiha. Aku akan terus mempromosikan dunia dan aku akan membuat ambisi mereka kepadanya. Selamatkan diri kita dari godaan syaitan. Selamatkan diri kita dari gangguan syaitan. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka posisikan dia sebagai musuh. Kata Allah Azza wa Jalla, afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah pantas kalian wahai manusia menjadikan setan sebagai sahabat-sahabat kalian dan anak keturunan kalian, padahal dia telah memproklamirkan permusuhan dengan ayah kalian yaitu Adam. perbanyak istighfar, perbanyak mengusir syaitan dengan perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Syaitan kadang-kadang menyusup di dalam hati kita tanpa kita rasakan. Kemudian kita beralasan itu karakter saya. Apa karakter pemarah emosional? Apa sih sebenarnya dibalik karakter emosional itu? Dibalik karakter emosional itu adalah kesombongan dan juga perendahan terhadap orang lain. Karena dia merasa orang lain itu di bawah dia semua, sehingga rasanya dimarahin pun gak apa-apa. Orang kadang-kadang barakallahu fikum, benar tadi kata Imam Al-Hasan kata Imam Mujahid, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, aku akan pengaruhi mereka dari depan, yaitu dengan cara yang mereka sadari, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dengan cara yang mereka tidak sadari. Ada kan orang kadang-kadang terpengaruh oleh syaitan, dia enggak sadar. Subhanallah. Naam. Qala al-Hasan wa an syama'ilihim, dan berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan aku akan pengaruhi mereka dari kiri mereka, as-sayyi'ati ya'muruhum biha wa yahuthuhum 'alayha wa yuzayyinuha fi a'yunihim. Yang dimaksud dari kiri, saya akan pengaruhi mereka dari kiri, yaitu aku akan terus mengajak mereka untuk berbuat keji dan mungkar, tetapi saya menghiasi kemungkaran itu dalam bentuk kebaikan dan kenikmatan, dan aku akan terus mendorong mereka untuk melakukannya. Riba berubah menjadi bunga. Ternyata bunga masih juga disoroti haram, berubah lagi menjadi administrasi. Riba. Naam. Itulah memang syaitan. Begitu rendah kadang-kadang perbuatan dosa pada sebagian orang. Wa an syama'ilihim, artinya aku akan perintahkan mereka, aku akan mengajak mereka untuk berbuat kemungkaran, tetapi dari sisi lain juga saya akan menghiasi dan memperindah kemungkaran itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun. Itulah memang perbuatan syaitan. Dia selalu menghiasi. Subhanallah. Dari sini ya ikhwan barakallahu fikum, maka belajarlah kita bahwa yang namanya syaitan tidak akan membiarkan kita, tidak akan melepaskan kita. Kita sholat, dia mengganggu kita. Tidur, dia mengganggu kita. Maka jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Wa sahha an Ibn Abbas radhiyallahu anhu annahu qala wa lam yaqul min fawqihim li'annahu 'alima anna Allah min fawqihim. Dan sahih dari Ibn Abbas, beliau mengatakan iblis tidak berani mengatakan aku akan pengaruhi dan aku akan goda mereka dari atas mereka, karena dia sadar bahwa Allah ada di atas mereka. Allah ada di mana? Ada di atas. Orang yang tidak mengatakan Allah, Allah yang mengatakan Allah tidak ada di atas, berarti lebih hebat iblis daripada dia. Iblis gak mengatakan wa min fawqihim, saya akan pengaruhi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak mengatakan dari atas. Kenapa? Ngerti Allah ada di atas mereka. Saya gak bisa menghalangi mereka dari Allah Azza wa Jalla. Tahu iblis. Kok bisa orang kemudian mengatakan Allah gak boleh ditunjuk ada di langit? Allah ada di mana? Gak boleh nunjuk ke langit. Kenapa? Kalau kamu nunjuk berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan terus bagaimana, Pak? Enggak boleh ditunjuk. Sesuatu yang tidak boleh ditunjuk itu enggak ada wujudnya, Mas. Saya berani tanya sekarang kepada seorang bujangan. Siapa yang masih bujang di sini? Si bujang ya? Anaknya di mana? Dia enggak bisa nunjuk, kenapa? Enggak ada wujud anaknya. Sesuatu yang enggak bisa ditunjuk itu enggak ada wujudnya. Jadi kalau mengatakan enggak boleh ditunjuk, Allah itu enggak ada. Berarti. Tapi kalau saya tanya, siapa yang udah punya anak? Udah punya anak? Hah? Anaknya di mana? Di rumah. Kenapa dia nunjuk? Ada wujud anaknya. Orang kadang enggak mikir. Sok rasional padahal tong kosong nyaring bunyinya. Kalau Allah enggak bisa ditunjuk, lalu apa yang kamu sembah? Ketika Anda berdoa, kenapa menggadahkan tangan ke langit? Toh Allah enggak bisa ditunjuk ke langit. Subhanallah. Allah enggak boleh ditunjuk ke langit. Tapi giliran berdoa, Allahumma rabbana hablana. Ngangkat tangan ke langit, ngapain telapak tangan lo ke langit kalau enggak berani nunjuk Allah dari langit? Itu kan pemahaman akibat pemahaman enggak belajar akidah yang benar. Allah enggak boleh ditunjuk ke langit. Kenapa? Karena kalau konsekuensinya kalau Anda menunjuk ke langit berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Belum tentu, Mas. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, langit ada di mana? Nunjuknya di mana? Nunjuknya mesti di mana? Di atas apa di bawah? Hah? Di atas. Matahari ada di mana? Di atas. Bulan ada di mana? Di atas. Bintang ada di mana? Di atas. Awan ada di mana? Di atas. Berapa pertanyaan tadi? 5 apa 6 ya? Semua nunjuknya kemana? Ke atas. Apakah karena nunjuknya ke atas berarti 5 pertanyaan wujud benda yang saya tanyakan tadi itu sama semuanya? Hah? Enggak kan? Wujud langit ada sendiri, wujud matahari ada sendiri, wujud bintang ada sendiri. Lalu apa beratnya kita katakan Allah ada di mana? Di langit. Kalau begitu menyerupakan di langit tetapi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah ada di langit tetapi tidak ada satupun yang menyerupainya dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Susah banget mau jadi nyesatkan orang aja kok susah sekali. Subhanallah. Enggak boleh. Ini ilahnya orang Wahabi ini masa seperti orang Nasara, bersemayam di aras ini semuanya. Lah terus menurut Anda Allah ada di mana coba? Kalau Anda mengingkari orang yang mengatakan Allah ada di langit, sekarang saya mau tanya, Allah ada di mana? Jawab. Ya, Allah ada tapi enggak boleh kita katakan ada di mana. Thayyib. Anda berdoa tangannya menghadap kemana? Ke langit. Apa yang Anda yakini saat tengah tangan ke langit? Kalau Anda mengatakan Allah tidak ada di mana-mana, tidak ada di suatu tempat, kenapa Anda berdoa tangan ke langit sekali-kali ke depan? Totong muter belakang tangan. Nanti ntar lagi gini doanya. Lah habis Allah. Tapi kalau udah berdoa khusyuknya ke langit tangannya itu. Ya Allah, orang enggak mikir kadang. Naam. Atau Anda mau mengatakan Allah ada di mana-mana? Karena dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mungkin aja Allah ada di mana-mana. Tanya satu pertanyaan, Allah ada berapa, Pak? Satu. Kok bisa satu ada di mana-mana, Pak? Itu namanya enggak waras. Satu ada di mana-mana. Kira-kira masuk akal apa enggak? Hah? Enggak masuk akal. Masa satu ada di mana-mana? Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada darat. Ada benda keras, ada benda cair. Allah ada di mana-mana. Anda mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada berapa? Satu. Qul huwallahu ahad. Kok bisa satu ada di mana-mana? Lagi pula, Anda mengatakan Allah ada di mana-mana. Anda tega menginjak tanah. Tanah yang Anda injak di situ ada Allah. Anda telah menghinakan Allah Azza wa Jalla yang Anda sembah sendiri. Sedangkan anda ketika sholat, Subhana Rabbiyal A'la. Apa artinya A'la? Sama dengan Akbar, Af'al, Akbar, Akbar, Maha, Maha Besar. A'la Maha, Maha Tinggi. Di mana itu yang Maha Tinggi? Maha Tinggi di sana. Ditanya mana yang Maha Tinggi itu di sana, enggak waras berarti. Yang Maha Tinggi ya Maha Tinggi ke sana. Subbih isma rabbikal a'la. Apa yang anda baca dari ayat itu, Pak? Ketika Jumat, khotib Jumat, ketika habis khutbah Jumat, bacaannya, sholatnya apa? Subbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Tinggi. Maha Tinggi itu tempatnya di mana, Pak? Sudah jelas-jelas ayatnya, masih aja mau bingung. Jadi coba lihat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, iblis tidak berani mengatakan wa min fawqihim, dan aku akan menggoda mereka dari atas mereka. Kenapa? Karena tahu Allah ada di atas mereka dan dia tidak bisa menghalangi manusia dari Sang Pencipta. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di arsy-Nya. Naam. Itu pentingnya kita belajar akidah yang benar ya ikhwan. Jangan hanya terpesona, terkesima dengan ustadz YouTube. Kemudian masya Allah, saya ngefan banget sama ustadz ini. Kenapa? Ada lucunya, ada lawaknya. Pokoknya gak membosanin deh. Jangan, kamu akan sesat. Lihat akidahnya, lihat ilmunya, lihat cara pemahaman dia. Kalau enggak, anda akan selalu menjadi korban penyesatan. Sampai masalah istiwanya Allah, masalah Allah ada di arsy, di langit, yang ketujuh aja dipermasalahkan, diingkari. Ini kan berarti benar-benar jahil luar biasa. Naam. Cuma, yaitu tadi, orang seperti itu kan pakai akal. Ya kita juga pakai akal, gak apa-apa kok. Maya saya tadi juga pakai akal, kita pakai akal, mereka pakai akal, kita juga pakai akal. Anda gak berani menunjuk Allah ke langit, kenapa anda berdoa tangannya ke langit? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langitlah rezeki kalian datang. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Jadi kita belajar barakallahu fikum, agama kita ini kamil syamil, sempurna dan mencakup. Qala wa qala asy-Sya'bi, fallahu 'azza wa jalla anzala ar-rahmata 'alaihim min fawqihim. Berkata al-Imam asy-Sya'bi, Allah 'azza wa jalla menurunkan rahmatnya dari atas. Berarti pelarian kita kemana ya ikhwan dari syaitan? Ke atas. Lah habis terkepung semua. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Larinya kita adalah ke atas. Berdoa kita kepada Allah Azza wa Jal. Larinya kita kepada Allah Azza wa Jal, zat yang ada di atas. Maryam alaihi salatu wassalam, ketika dia bernadar, Inni nadartu lirrahman sawman falan ukallima al-yawma insiyya. Ketika dia menjauh dari keluarganya, dari kaumnya, atas perintah Allah Azza wa Jal, tiba-tiba datang sosok pria mendekati dia. Datang sosok pria tampan, bersih, putih mendekati dia. Maryam alaihi salatu wassalam berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kejahatanmu kalau memang engkau orang yang bertakwa, engkau orang yang baik, menyingkir dari saya. Saya bukan wanita murahan. Subhanallah. Ngerti? Dia menyingkir dari kaumnya, menyingkir dari keluarganya, didekati oleh seorang pria, dia pun segera berlindung kepada Allah. Khawatir pria ini adalah jelmaan syaitan, pria ini adalah menyusup kepadanya syaitan, maka dia spontan mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ternyata dijawab, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Jangan takut, saya bukan syaitan, saya bukan jelmaan syaitan, saya adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan kepada engkau seorang bayi. Li ahaba laki gulaman zakiyya. Seorang bayi yang suci. Qalat, Rabbi anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Ya Allah, masa iya aku punya anak sementara aku enggak pernah disentuh oleh pria dan aku juga bukan wanita murahan. Ternyata dijawab, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu suatu hal yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Memang kalau kita kembali kepada Al-Quran, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita akan mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah Ibnu Diama As-Sadusi, disebutkan dalam riwayat hidupnya Qatadah ini, seorang ulama tabi'in, beliau kalau syekhnya lagi menyampaikan hadis ngantuk, bahkan tiduran. Tapi ketika syekhnya nanya kepada dia, semua yang disampaikan syekh di ref, semuanya persis. Luar biasa. Otaknya orang zaman dahulu luar biasa. Berkah. Yang namanya taqwallah, kecerdasan itu juga sangat pengaruh dengan ketakwaan kita. Intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian selalu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kalian untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Taqwallah. Qala Qatada, ataka syaitanu yabna Adam. Berkata Qatada, syaitan datang kepadamu wahai ibnu Adam. Min kulli wajhin ghayra annahu lam ya'tika min fawqik lam yastati' an yahula bainaka wa bain rahmatillah. Kata Qatada, wahai ibnu Adam, syaitan telah mengepung engkau dari segala penjuru, hanya saja satu, dia tidak bisa menghalau kamu dari atas, karena rahmat Allah Azza wa Jalla datang dari atas kita. Berarti di sini ya ikhwan, pelarian kita dari gangguan syaitan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mau setan dalam bentuk gendruwo, mau setan dalam bentuk kuntilanak, mau setan dalam bentuk apa namanya pocong, tuyul, lari kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang saya mikir, kenapa sih kok orang begitu takut sama kuntilanak ya? Padahal kuntilanaknya itu sendiri penakut. Taunya kalau kuntilanak itu penakut, enggak pernah ada kuntilanak keluar di siang hari. Enggak pernah ada kuntilanak keluar di tempat keramaian. Mesti keluarnya tengah malam di bawah pohon yang gede di tempat yang sepi. Tapi kenapa kok setan, kok manusia begitu takut gitu loh? Kenapa ya ikhwan? Mitos. Kita ini terlalu subur khurafat di negara kita ini. Takhayul, khurafat. Coba aja ya, kalau Anda jalan pakai motor di tempat yang sepi, ada pohon di situ, ada kuntilanak, berhenti sebentar. Til, tunggu Til, saya mau panggil teman-teman saya dulu. Kemudian kamu putar motormu, panggil temanmu 5 orang ke sana, udah gak bakal ada dia. Dia bakal goda kalau kamu sendirian, kalau kamu ketakutan. Kenapa? Inna kaida syaitan kana da'ifa. Makarnya syaitan itu sangat lemah. Hanya saja manusia kalau sudah takut, ya setan tambah nakut-nakutin sekalian. Makanya kadang-kadang kalau kita berpikir ya ikhwan, takutnya kita dari syaitan, itu semua terjadi karena jauhnya kita dari ibadah. Yang kedua karena jauhnya kita dari zikrullah azza wa jal. Karena jauhnya kita dari zikrullah. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, dimulai dengan doa bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lewat suatu kampung yang belum pernah dikenal penduduknya, yang tidak dikenal penduduknya. Allahumma inni as'aluka khaira ahli hadhil qaryah wa udzubika min syarri ahli hadhil qaryah. Turun di suatu tempat yang mengerikan, singgah, mampir di suatu tempat yang kelihatan belum dikenal dan kelihatan ada sesuatu yang kurang beres. A'udzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Terus seperti itu diisi hari-hari itu dengan doa. Bagaimana enggak kesetanan di jalan, sepanjang jalan mutarnya dandut. Giliran kesetanan, mas, saya kesetanan. Lo sendiri yang cari setan. Isi hari-hari itu dengan doa, dengan zikir. Jangan diisi dengan barakallahu fikum memanggil syaitan. قال الواحد الواحد بركاته وقول من قال الايمان كنايه عن الحسنات والشمائل كنايه عن السيئات حسن لان العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك تريد اجعلني من المقدمين عندك ولا تجعلني من المؤخرين وانشد لابن الدميه لابن الدمينة. طيب ألبنا أفي يمنى يديك يديك جعلتني فأفرح أم صبرتني أم صبرتني في شم أم صيرتني في شمالك. Berkata الواحدين, ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwa al-yamin itu adalah ungkapan kebaikan, al-shimal ungkapan kejelekan, itu ada benarnya. Kenapa? Karena biasanya itu memang ungkapan orang Arab. Ij'alni an yaminik, jadikan saya di sebelah kananmu, artinya orang yang terpercaya. Ini orang masya Allah tangan kanan. Tidak ada orang mengatakan ini orang tangan kirinya, masya Allah. Artinya kalau udah tangan kanan artinya kepercayaan. Berarti kata al-wahidi, ucapan atau ungkapan orang bahwa istilah kanan itu adalah ucapan istilah kebaikan ada dasarnya. Ini adalah tangan kanan saya. Tangan kirinya mana? Ya ini. Enggak perlu nanya gitu. Maksudnya orang kepercayaan. Apa maunya al-wahidi dengan kalimat ini? Beliau hendak menafsirkan ayat tadi. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, saya akan pengaruhi mereka dari kanan dan dari kiri. Dari kanan artinya aku akan buat mereka malas beribadah, dari kiri aku akan buat mereka semangat bermaksiat wal iyadu billah. Ibadahnya malas, maksiatnya semangat. Lalu apa yang kita bawa menghadap Allah azza wa jalla? Itu maksudnya ucapan beliau di sini. An aymanihim ay usabbituhum anil hasanat. Kadang-kadang sudah pasang alarm. Jam 3:30 bangun. Begitu bunyi alarmnya dimatiin ngorok lagi. Ya memang setan. Besok lagi marah. Ini HP kenapa baterainya mati atau kenapa enggak bunyi? Masa saya ketiduran lagi? Pasang dua alarm. Tetap aja ketiduran lagi. Lawan setan bukan dengan alarm. Lawan setan itu dengan zikir kalau mau tidur. Wudu, doa, niat. Itu lebih ampuh. Sehingga alarm itu sebagai sebab, sebagai pendukung aja. Tapi kalau Anda tergantungnya kepada alarm, ya berat. Anda bangun, alarm bunyi, apaan sih ini, kok berisik banget. Lagi enak-enak tidur kayak gini berisik, matiin, tidur lagi. Tapi kalau wudu, niat, subhanallah. Anda tahu kan hadis kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, letih, capek ngurusin rumah tangga. Nyuci pakaian, nyiapin makanan, ya capek, jelas perempuan dalam rumah jelas capek. Makanya kalau punya istri itu disayangi, dirahmati. Kenapa? Kasihan dia di dalam rumah. Kamu aja kalau udah disuruh nyuci piring, mending beli piring lagi daripada nyuci piring. Mending beli piring lagi daripada suruh nyuci piring. Itu laki-laki. Sementara perempuan kalau udah ngelihat piring berantakan, gak bisa tidur, pokoknya cuci dulu aja. Pakaian kotor, mending laundry daripada nyuci di rumah. Sementara istrimu berjuang mencucikan pakaianmu, mencuci piring, dan lain sebagainya, sehingga otomatis dia capek. Sementara laki kadang-kadang perasaan dia yang penting, kamu kan sudah saya kasih duit, kurang apa lagi? Dia mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagai suami yang perhatian, dari satu sisi dia didesak kebutuhan oleh istrinya, dari sisi lain juga terdesak keadaan, gak bisa apa-apa. Mau gaji pembantu dari mana? Coba kamu datang kepada Rasulullah, ayahmu, barangkali dia bisa memberikan kepada kita budak pembantu. Datang sang anak kepada ayahnya, Fatimah radhiyallahu anha, datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari pembantu? Kata Fatimah, mau. Qala idza akhadtuma majja'akuma fasabbiha 33 wa kabbira 33 wa ala wahmada 33 wa kabbira 33, dalam sebagian riwayat 43 atau 34. Baik. Kata beliau, maukah saya tunjukkan yang lebih baik dari apa yang kau minta, wahai putriku? Mau. Apa itu? Kalau kamu sudah berada di tempat tidurmu, jangan lupa tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali atau 34 kali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika menyampaikan hadis itu, ada yang iseng bertanya. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, semenjak saya mendengarkan bimbingan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah meninggalkannya. Amalkan. Sekarang ini kalau kita selalu mengandalkan serba kekuatan kita, serba fisik kita, serba herbal, serba berapa kita ini? Kalau kita tidak menguatkan jiwa kita dengan perbanyak zikir. Kata Ali bin Abi Thalib, semenjak saya mendengarkan bimbingan ini dari Rasulullah, saya enggak pernah meninggalkannya. Ada yang iseng bertanya, sekalipun ketika perang Siffin, wahai Ali? Kata dia, iya. Sekalipun dalam perang Siffin. Perang Siffin berhadapan dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau tahu bahwa itu adalah kebahagiaan untuk diri sendiri. Tidur jangan asal ngorok. zikir dululah. Dimulai aktivitas kita itu dengan doa. Qala warawa Abu Ubaid anil Asmu'i huwa indana bil yamin ay bi manzilatin hasanah wa bi dhiddi dhalika huwa indana bil shimal wa anshad ra'aytu bani al-allat lamma tadhafaru yahuzuna sahmi bainahum fi shama'ili shama'il. Semua ini ibarat bahwa kanan itu adalah ibarat kebaikan. Wa haka al-Azhari an ba'dihim fi hadhihi al-aya la'uwiyannahum hatta yukadzibu bima taqaddama min umuri al-umam as-salifah. Aku akan berusaha menyesatkan mereka sampai mereka mendustakan keadaan umat-umat terdahulu. Wa min khalfihim bi amri al-ba'th, dan di belakang mereka yaitu dengan hari kiamat. Wa an aymanihim, dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, ay la'udhillannahum fima ya'malun li'anna al-kasba yuqalu fihi dhalika bima kasabat yadak wa in kanatil yadan lam tajnaya shay'an li'annahum al-aslu fit tasarruf faju'ilata mathalan li jami'i ma yu'malu bighairihima. Masya Allah. Semua ini ikhwan, jadikan pelajaran besar kepada kita bahwa sekuat apapun ibadah kita, setan gak bakal nyerah. Serajin apapun kita, sekuat apapun zikirnya kita, dia akan selalu mencari kelemahan kita. Tadi pagi sudah kita terangkan, ketika syubhat enggak masuk, syahwat enggak masuk, syaitan masuk dari sisi gurur, magrur, perasaan orang paling wah. Itu syaitan. Maka itu syaitan. Wa qala al-akharun minhum Abu Ishaq waz-Zamakhsyari wal-lafdhu li Abi Ishaq dzakara hadhihi al-wujuh al-mubalaghati fi at-tawkid أي لآتينهم من جميع الجهات والحقيقة والله أعلم أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. Kesimpulan dari perikhtilaf ini semua, kata Alim Ibn Al-Qayyim, intinya bahwa syaitan telah berjanji dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Ada yang disesatkan dengan perempuan, rajin ibadah, amanah, masya Allah luar biasa. Tetapi penyakitnya dia penyakit mata keranjang. Naam. Gak bisa kalau udah ngelihat perempuan, na'udzubillah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syakal ibn Humaid, Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, lindungilah aku dari kejelekan pendengaran saya. Wa min syarri qalbi, lindungi aku dari kejelekan penglihatan saya. Ya Allah, pandangan beracun. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani, dan dari kejelekan lisan. Wa min syarri qalbi, dan lindungi aku dari kejelekan hatiku. Wa min syarri maniyyi, dan dari kejelekan mani yaitu syahwatku. Naam. Ada orang yang karakternya baik, masya Allah, tabiatnya baik, padahal istrinya gak begitu cantik, tapi setia luar biasa. Dia ngelihat perempuan yang cantik, lebih cantik, ya ngelihat gitu aja, tapi gak kasihan sama istrinya. setia luar biasa. Tetapi kalau sudah masalah duit, gak bisa amanah. Masya Allah, namanya orang setannya masing-masing. Kalau sudah dikasih amanah duit, ya wailak, ambles terus itu. Ada orang yang dua-duanya musibah. Sehingga benar kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, inti daripada ayat ini bahwa syaitan akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Dengan segala cara. Dan Anda bisa kembali kepada diri Anda. Kita bisa mempelajari diri kita. Kita bisa mengkaji diri kita sendiri. Kita ini setannya yang paling dominan itu apa ya kira-kira? Bisa aja. Karena emang syaitan seperti itu. Segala cara dia akan tempuh, yang penting kamu sesat. Yang penting kamu jauh dari kebenaran. Naam. Qala Az-Zamakhsyari. Berkata Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ulama, siapa yang antum kenal ya ikhwan? Az-Zamakhsyari ulama siapa? Ahlus Sunnah atau siapa? Mu'tazilah. Kenapa Imam Ibnul Qayyim nukil dari Zamakhsyari? Manhajnya enggak kuat apa gimana Ibnul Qayyim ini? Naam. Terus terang ya ikhwan, kita ini di Indonesia banyak yang salah dalam bermanhaj. Kalau sudah salah buang. Yang tadinya panggil syekh, tadi panggil alim, enggak, panggil nama doang. Enggak diambil lagi ucapannya, enggak dilirik lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim menukil dari Zamakhsyari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil dari Zamakhsyari. Kenapa? Yang namanya al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadha. Yang namanya kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mu'min. Di mana dia dapati, diambil. Ini menunjukkan jujurnya para ulama. Padahal Al-Imam Ibnul Qayyim sendiri seorang ulama mujtahid. Tetapi beliau masih menukil dari Zamakhsyari. Subhanallah. Makanya ya ikhwan, kita ini berarti perlu juga belajar dari kesalahan-kesalahan para sahabat. Dan bagaimana Rasulullah menyikapi mereka. Jangan hanya kebenaran aja. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita ini manhaj kita itu cungkir balik. Sering kita dengar, apa benar antum mengatakan ustadz ini salah? Iya. Coba terangkan. Kalau memang ada kesalahannya, saya tinggalkan. Lah kalau setiap ustadz salah kamu tinggalkan, sampai kapan kamu mau belajar, mas? Ada manusia, ada ustadz yang gak pernah salah. Mau belajar sama malaikat? Lihat itu. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Bani Judzaimah. Begitu mereka terkepung, mereka mengatakan sabana. Artinya kami masuk Islam. Tapi mereka enggak tahu kalimat Islam itu apa. Supaya kami ini sah masuk Islam apa? Taunya mereka sabana wasabiin, artinya pindah agama. Sehingga begitu mereka mengatakan sabana, para sahabat menahan diri. Khalid ibn al-Walid dengan ijtihadnya dibunuh. Sampai berita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Tetapi yang kita salut, yang kita kagumi sebagai seorang panglima, kesalahan begitu besar Khalid ibn al-Walid kok enggak dihukum? Enggak disuruh push up? Enggak digebukin, apalagi dipateni sampai mati. Tanggung jawab itu orang-orang yang dulu pernah ikut laskar jihad, kalau pernah gebukin orang apalagi sampai membunuh orang, taubat minta maaf kalau orangnya masih hidup. Kesalahan besar Khalid ibn al-Walid. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dipecat Khalid ibn Walid, diturunkan pangkatnya sebagai panglima? Enggak, tetap panglima. Kenapa? Salah manusiawi. Rasulullah marah. Allahumma inni abro ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang diperbuat oleh Khalid. Artinya ini bukan atas perintah saya. Kemudian beliau mengeluarkan dari harta sedekah untuk bayar fidyah. Naam. Hatib bin Abi Balta'ah. Salah lebih besar lagi. Tetapi sekali lagi kita ingin jangan hanya belajar apa namanya, kita juga perlu tahu ada beberapa kesalahan-kesalahan para sahabat. Kemudian kita lihat bagaimana cara Rasulullah menyikapi kesalahan tersebut supaya manhaj kita itu benar. Jangan asal ada orang salah main pecat aja. Enggak, Khalid ibn Walid tetap panglima perangnya Rasulullah, tetap panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik sebagai khalifah, beliau berpikir, saya orangnya keras, Khalid ibn Walid keras. Kalau kepala negaranya keras, panglima perangnya keras, negara kebakaran, kasihan rakyatnya. Maka Syekhul Islam mengatakan, beliau pun Umar bin Khattab sangat begitu bijak, beliau mengganti panglima perang dengan Abu Ubaidah yang lembut sehingga karakternya connect. Datang para penyusup. Datang para penyusup hendak merusak hubungan Khalid ibn Walid dengan Abu Ubaidah dan Umar, menghasut Khalid ibn Walid. Karena ini kesempatan, bukan macam-macam, bukan tanggung-tanggung Khalid ibn Walid. Panglima perangnya Rasulullah kok dipecat Umar. Mulai menghasut. Saya berperang fisabilillah lillahi ta'ala, bukan karena Umar. Saya mau jadi di depan, mau jadi di belakang, mau di belakang, yang penting jihad fisabilillah. Masya Allah, itulah orang yang ikhlas. Khalid. Kemudian juga lihat. Ini dalam kondisi perang loh. Kira-kira kalau kondisi zaman perang yang kemudian panglimanya orang-orang zaman sekarang, habis mungkin itu. Dari jenderal turun kopral. Enggak dipecat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud mengadakan penyerangan terhadap kota Makkah, beliau berdoa, Allahumma a'mi anhum khabarana. Ya Allah, rahasiakan persiapan kami ini dari orang-orang Quraisy. Beliau bermaksud supaya ketika orang-orang Quraisy terkepung dengan tiba-tiba, otomatis mereka nyerah. Dengan itu tidak akan terjadi pertumpahan darah. Karena tujuan beliau bukan memerangi, tujuannya ingin mengembalikan kota Makkah ke aslinya kota Islam. Sehingga beliau berdoa, Allahumma a'mi alaihim khabarana. Beliau kemudian suatu malam mendapatkan wahyu lewat mimpi bahwa rencanamu akan ada yang membocorkan. Keesokan hari Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib bersama seorang sahabat. Kamu pergi wahai Ali sampai ke tempat namanya Khuha, kamu akan dapati ada seorang wanita di sana, dia membawa surat untuk orang Mekah. Ambil surat itu dari dia. Kejar, dapat surat. Dibawa di hadapan Rasulullah. Dari siapa? Dari Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ini gawat kalau zaman sekarang ini. Bisa-bisa mati itu Hatib. Enggak taat komando itu. Dipanggil. Mada ya Hatib? Apa ini wahai Hatib? Ya Rasulullah, wallahi ma fa'altu hadha kufran wala nifaqan wala irtidadan, walakinni uhibbu an akuna 'inda Quraisy yada. Ya Rasulullah, demi Allah, Allah Maha Tahu, saya melakukan ini bukan karena kemunafikan, bukan karena kekafiran, bukan karena murtad ya Rasulullah, hanya saja saya ini kan Anda tahu saya ini bukan orang Quraisy. Beliau tinggal di Mekah padahal dia bukan asli Mekah. Saya bukan orang Quraisy, bukan asli Mekah. Maka saya berharap dengan surat ini orang Mekah pun akan memperhatikan keluarga saya, akan melindungi keluarga saya karena mereka merasa saya telah berjasa pada mereka. Berjasa sih berjasa, tapi ini kan gawat. Kamu telah membocorkan rahasia negara. Datang Umar bin Khattab dengan pedang terhunus. Ya Rasulullah, da'ani adribu unuqal fasiq. Ya Rasulullah, biar aja ini lehernya munafik satu ini penggal aja, biar mati sekalian. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ama tadri annahu syahida badran. Waqad qala Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Tahukah anda wahai Umar, bahwa orang ini dulu pernah ikut perang Badr, dan Allah mengatakan silakan kalian beramal, saya sudah mengampuni dosa kalian. Rasulullah mengampuni Khalid bin Walid, memaafkan Hatib bin Abi Balta. Kenapa? Melihat kebaikannya. Jangan dibalik. Kalau sudah kejelekan dilihat, kejelekan kebaikan semua tertutup, salah itu namanya. Kecuali kalau memang orangnya itu jelas-jelas ahlul bid'ah seperti Rafidhah, Qadariyah, Khawarij. Tapi kalau dia dalam lingkungan ahlus sunnah wal jamaah, jangan. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ikhlas akan diampuni dosanya, jangan dibalik. Siapa yang berdosa akan dihapus pahala puasa Ramadannya. Kalau dia berwudu gugur dosanya, jangan dibalik. Kalau dia berdosa gugur wudunya. Itu kan manhaj cungkir balik namanya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan. Ini dibalik. Kalau sudah ada satu kejelekan, semua ilmu yang dipelajari 20 tahun, semua fatwa yang difatwakan, semua kitab yang ditulis, buang semuanya, bakar, ini kitab sesat. Manhaj apa itu seperti itu? Dari mana diambil kalau bukan dari Haddadiyah, Khawarij, Astaghfirullahaladzim. Rasulullah marah, salah ini Hatib bin Abi Balta, salah Usamah bin Zaid. Ketika membunuh seorang yang mengucapkan La ilaha illallah, datang berita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, innama qalahu ta'assuman. Ya Rasulullah, saya membunuh dia karena saya yakin dia mengatakan itu karena sudah terjepit supaya aman, tidak dibunuh. Dia mengucapkan La ilaha illallah. Rasulullah marah. Tetapi coba lihat marahnya Rasulullah. Tidak ada makian, tidak ada celaan, tidak ada cercaan kepada Zaid, kepada Usamah bin Zaid. Panglima ini Rasulullah. Apalagi boro-boro mau keluar kebun binatang. Kalimat makian celaan enggak ada. Hanya mengulang-ulangi kalimat madza taf'al bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Ya Rasulullah, tolong kalimat mintakan makian ampun untuk saya. Kata Usamah bin Zaid. Sementara Rasulullah terus mengulangi kalimat, apa yang engkau perbuat dengan kalimat La ilaha illallah kalau nanti hari kiamat datang? Belajar kita dari kesalahan para sahabat, kemudian bagaimana cara Rasulullah mengatasi mereka, sehingga manhaj kita itu benar, bukan sembarangan. Naam. Kalau ada orang satu salah, semua kitabnya dimasukin kutubul dalal. Padahal pembahasannya bagus. Nah, diaman ada, diaman di Damat, tempat kita di Damat ada. Belakangan model-model bibit seperti itu kaget. Cari-cari mana ini Aqidah Tuhawiyah Ibn Abil Izz, Syarah Ibn Abil Izz, Syarah Ibn Abil Izz. Tahqiq guru kita Abul Abbas Al-Adani. Di mana ini kitab? Cari biasanya tempatnya di sini kok enggak ada. Tanya sama Mas'ul, di mana kitab? Oh, sana. Sudah hanak fi Kutubud Dalal. Saya lihat di Kutubud Dalal daftar kitab-kitab sesat ada. Masya Allah, ngelus dada. Syarah Aqidah Tahawiyah masuk di Kutubud Dalal. Ibn Abil Izz. Hanya karena pentahkiknya Abul Abbas. Di mana letak kesesatannya? Enggak taat komando. Intinya itu aja. La. Perhatikan ya ikhwan, antum belajar seperti ini jangan sekedar lewat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan qala Zamakhsyari. Loh kenapa kok Zamakhsyari wa Ibnul Qayyim menukil? Itulah pelajaran dari kita. Bahwa orang itu makin berilmu, makin tenang, makin menghargai orang lain, makin menghormati orang lain. Tapi kalau orang enggak berilmu, makin melihat orang lain berilmu, makin takut, jangan-jangan ini pesaing saya ini. Bisa-bisa saya kalah saing dengan dia. Maka dia pun berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut sebelum dia terkenal, sebelum dia digandrungi oleh masyarakat, supaya dia yang naik, orang ini jatuh karena khawatir. Tapi kalau orang makin berilmu, dia akan makin menghormati orang lain. Qala Az-Zamakhsyari, "Tsumma la'atiyannahum min al-jihati al-arba'i allati ya'ti minha al-adu fil ghalib." وهذا مثل وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه. Dan ini adalah perumpamaan waswasnya syaitan dan bisikan yang dia mampu untuk mereka. Astaghfirullahaladzim. Ada orang kadang-kadang digoda oleh syaitan sampai stres gara-gara terlalu sedih. Kebanyakan mikir. Antum ingat ya ikhwan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik dalam riwayat Tirmidzi ini, "Kuntu akhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana katsiran ma asma'uhu yad'u bi hadhihi ad-da'wat." Saya cukup lama menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku paling sering mendengar beliau berdoa dengan doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, lindungilah aku dari rasa cemas dan sedih. "Wal ajazi wal kasal." Lindungi aku ya Allah dari lemah dan malas, sifat lemah dan malas. "Wal bukhli wal jubun." Lindungi aku ya Allah dari rasa pelit dan penakut. "Wa dhala'id-dain wa ghalabatir rijal." Lindungi aku ya Allah dari himpitan hutang dan dari hidup di bawah tekanan atau intimidasi orang lain. Orang kalau sudah terlilit hutang kan otomatis hidup di bawah tekanan orang. Hidup kebayang terus Pak ini. Ketemu dari jauh langsung belok motornya, jangan-jangan lagi saya ini orang. Makanya yang punya hutang hafal nih doa ini. Yang sering sedih, yang punya teman ngutang enggak pernah bayar, tulisin doa ini dikirimin. Hadiah untuk. Supaya banyak-banyak doa itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ketika sering mendengar Rasulullah berlindung kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min dhala'id-daini." Atau "Allahumma inni a'udzubika min al-ma'sami wal-maghram" dalam tasyahud. "Ya Allah, lindungi aku dari perbuatan dosa dan lilitan hutang." Sering Rasulullah baca doa ini dalam tasyahud akhir. Sampai Aisyah penasaran, "Ya Rasulullah, apa maksudnya Anda kok lagi-lagi dosa, berlindung dari dosa dan hutang, dosa dan hutang, dosa dan hutang? Apa hubungannya dosa dengan hutang? Apakah dosa itu hutang juga dosa?" "Enggak, hutang enggak dosa, boleh. Cuman biasanya kalau orang sudah terlilit hutang, kalau cerita bohong, kalau janji ingkar janji." Iya kan? Nanti ya Mas, sebulan lagi dalam hati kesempatan mau kabur aja udahlah. Nah, ada aja. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ini. Sekali lagi saya ulangi biar hafal semua. "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ha, pertama hammi, ha, hazan. Dari rasa cemas dan rasa sedih. Ada orang yang memang penyakit selalu dihantui dengan rasa cemas. Ada lagi yang rasa sedih, padahal belum tentu tercapai. Kadang-kadang ada kan seorang ibu, baca koran, baca berita, ini sekolah semakin mahal, mau masuk kuliah semakin mahal ini. Tahu-tahu ngelamun, sering sedih. Bu, kenapa sih Bu kelihatan murung melulu setiap hari? Pusing, Pak, lemas, sedih. Ini sekolah biaya kuliah makin mahal. Kasihan anak saya. Loh, emang anak sudah semester berapa? Udah SMA kelas berapa, Bu? Masih TK sih, Pak. Tapi kan kuliah, ya Allah. Masih TK sudah mikirin biaya kuliah. Belum tentu juga hidup sampai SMP. Kalaupun hidup sampai SMP, Allah Azza wa Jalla sudah menuliskan rezekinya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Apa yang Anda sedihkan? Anda itu kan kerjanya memelihara. Yang memberi rezeki kan Allah Azza wa Jalla. Lihat tuh ayam, sekali netas 20 ekor enggak pernah takut, padahal enggak ada kerjaan. Manusia kok takut banget sih? Mau nikah belum kerja, apa sih maunya? Ayam tuh enggak pernah mikirin kerjaan, mau makan dari mana ini anak-anak saya ini. Allah yang beri rezeki, ada aja rezekinya. Kenapa harus sedih? Biaya sekolah. Sudah, kalaupun enggak sekolah enggak bakal mati. Allah Azza wa Jalla akan mencarikan jalan yang lain. Naam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal. Dan lindungi aku ya Allah dari rasa lemah dan malas. Nah, ini kita itu kadang-kadang santai aja ya kalau malas ya. Kemarin kok antum ada daurah enggak hadir, lagi malas aja sih. Santai banget ya kalau ngomong malas. Lagi malas aja sih. Rasulullah berlindung dari rasa malas. Ini santai banget orang ngomong, lagi malas aja sih. Kok enak sekali ya. Tadi ana enggak lihat antum di masjid waktu salat zuhur. Tadi salat di rumah. Kenapa? Enggak tahu, lagi malas aja sih mau ke masjid. Kok santai banget orang ngomong malas gitu loh. Sementara Rasulullah berlindung dari malas dan lemah. Malas otomatis lemah, lemah otomatis malas. Lemah fisik, lemah tenaga, lemah apa saja, minal ajazi wal kasal. Naam. Wal bukhli wal jubun. Dan lindungi aku ya Allah dari bakhil dan penakut. Bakhil itu kan juga penyakit. Orang kalau sudah bakhil, na'udzubillah. Wal jubun, penakut. Kata orang, sifat penakut itu kalau ada sama perempuan bagus. Kenapa? Dia gak bakal berani keluar rumah sendirian kalau gak ada suaminya. Berarti suaminya aman, tenang. Tapi kalau istrinya jago silat, dimarahin suaminya, pasang jurus, suaminya kabur. Wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubun. Berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Tidak baik seorang laki-laki bersifat penakut. Wadala iddain wa ghalabat rijal. Dan berlindung kepada Allah. Dan lindungi aku ya Allah dari himpitan hutang, lilitan hutang, dan hidup di bawah tekanan orang lain. Mulia hidup kita kalau tidak ada tekanan orang. Mulia hidup kita kalau tidak ada hutang. Kenapa? Kita bisa izzah. Naam. Kita selesai satu bab ini, satu fasal ini. Qala taqawlihi wastafziz man istafa'ta minuhum besautika wa ajlib alaihim bikhailika wa rajilik. Sama dengan ucapan Allah, wastafziz man istafa'ta minuhum. Dan silakan engkau pengaruhi siapa saja yang engkau mampu pengaruhi dari hamba-hambaku ini. Dengan wa ajlib atayib besautik, dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bikhailik, dan giring dan bawa pasukan berkudamu untuk mempengaruhi mereka, ataupun pasukan pejalan kaki. Coba lihat, setan terkadang mempengaruhi kita lewat suaranya. Ada orang yang gak betah dengerin Quran, tapi kalau udah dengerin musik, Masya Allah, sampai tidur gak terasa. Begitu dengar ustaz katanya musik haram, cari lagi ustaz lain. Alhamdulillah ternyata gak semua mengharamkan. Itu penyakit ya ikhwan, barakallahu fikum. Kita jangan selalu berpikiran ikhtilaf, alhamdulillah tidak semua. Kita berpikiran sekarang pertama kali manfaatnya apa? Apa sih manfaatnya dibandingkan Anda dengerin bacaan Al-Quran? Apa manfaatnya? Sedangkan Allah Azza wa Jalla atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'ajaz. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjalankan sesuatu yang bermanfaat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah menyerah. Baik. Itulah syaitan. Dia berusaha menyesatkan orang lewat suara-suara yang indah. Kemudian dengan tentara berkudanya, tentara berjalan kakinya terus berusaha. Segala kekuatan. Maka berarti kalau kita baiknya pun juga tanggung-tanggung, ya bisa-bisa kebobolan juga pertahanan kita. Qala wa hadza yuwafiqu ma hakaina an qatadata an qatada ataka min kulli wajhin ghayra annahu lam yatika min fawqik wa hadza alqawlu a'ammu fa'idatan wa la yunaqidu ma qala as-salaf fa inna dhalika ala jihati at-tamthil la at-ta'yin. قال شقيق ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد. Berkata Syaqiq, tidak ada hari-hari yang saya lewati kecuali syaitan duduk mengepung saya dari empat penjuru. Min baini yadai, dari depan saya. Wa min khalfi, dari belakang saya. Wa min yamin wa an yamini, dari kananku. Wa an shimali, dari kiriku. Astaghfirullahaladzim. Kita ini manusia yang kecil, yang lemah. Enggak ada setan aja kadang-kadang udah malas ibadah. Ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Terkepung semua, ya Allah. Gimana itu coba? Kemudian wa fayaqul, lalu setan berkata, "La takhaf fa innallaha ghafurur rahim." Udah enggak usah khawatir. Dosa sih dosa, tapi kan fa'inallaha ghafurur rahim. Enggak dilihat mubazir katanya. Akhirnya dilihat fa'inallaha ghafurur rahim katanya. Setiap mau berbuat dosa, dia membisikkan fa'inallaha ghafurur rahim. Faqra' wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Masya Allah, faqra'. Ini pelajaran. Coba lihat kata Syaqiq, syaitan datang dari depan saya. Lalu dia membisikkan saya, la takhaf fa innallaha ghafurur rahim. Sudah enggak apa-apa. Kan dosanya cuma kecil aja. Enggak ada yang lihat juga kok. Nanti juga tobat fa innallaha ghafurur rahim. Toh Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Kesempatan, kapan lagi kamu ada kesempatan? Maka kata Syaqiq, ketika saya merasakan bisikan seperti itu dari syaitan, membisikkan saya fa'innallaha ghafurur rahim, aku meruqyahnya dengan membacakan ayat wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada. Qaha ayat 82. Memang benar Allah Maha Pengampun, tetapi Allah akan mengampuni kalau Anda taubat, kalau Anda beriman, kalau Anda beramal saleh, kalau Anda berjalan di atas hidayah. Kalau dosa terus mau Allah Maha Pengampun, enggak ada hidayah bagaimana? Enggak mungkin. Ini faedah. Kata Syaqiq, setan membisikkan udah berbuat dosa enggak apa-apa, fa innallaha ghafurur rahim. Maka ruqyah dengan ayat ini. Setannya itu supaya lari. Memang benar Allah ghafurur rahim, tapi ada syaratnya apa? Liman taba, yang mau bertobat. Yang kedua, wa aman, mau beriman. Yang ketiga, wa amila salihan, beramal saleh. Yang keempat, thumma tada, dia terus berjalan di atas petunjuk. Wa amma min khalfi fayukhawifuni bay'ata ala man akhlufuhu. Kemudian syaitan, kata Syakik, mempengaruhi saya dari belakang. Maksudnya menakut-nakuti saya akan menterlantarkan masa depan anak-anak saya kalau saya terus-terusan nyantri seperti ini. Kadang-kadang santri umur udah 26 tahun, 25 tahun. Kalau saya terus-terusan nyantri gini, kapan nikah ya? Kalau nikah juga kerjanya apa ya? Masa herbal lagi, herbal lagi. Paling enggak keluarlah. Yang ada di benak dia, kalau dia sudah keluar dari pondok kerja gitu, tau-tau kaya, bisa nikah, bisa ini. Ternyata keluar dari pondok juga apes. Hafalannya hilang, ilmunya hilang, tapi masih ada bekas-bekas pondoknya. Sehingga dia mau nikah pinginnya akhwat yang bercadar, yang hafizah. Akhwatnya ogah, gak mau, sudah lama keluar dari pondok. Udah hilang semua hafalannya, katanya. Mau nikah sama perempuan umum enggak ah? Saya kan ikhwan, katanya. Akhirnya serba tanggung dia. Memang begitu. Makanya kata beliau, wa inni, kata beliau, fayukhawuthuni. Dia selalu memikirkan, mengajak saya memikirkan, mengkhawatirkan masa depan saya, masa depan anak saya. Fa'aqra, maka aku merukiyanya dengan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hud ayat 6. Dan tidak ada satu pun makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Jangan khawatir. Tetaplah fokus belajar thalabul ilm, wahai adik-adikku sekalian. Jangan khawatir. Allah Azza wa Jalla menggiring rezeki Anda. Naam. Wama min dabbatin, kira ini kita ini memang kurang yakin aja. Entah dari mana itu makanan di Yaman, rezeki di Yaman itu. Padahal Anda kalau lihat negeri Yaman kan ketawa kan, negeri kok kayak gini itu loh. Tapi sebentar, jangan menghina dulu. Yaman itu santri ribuan itu gratis, tis-tis semuanya. Subhanallah, di Damaj, belum lagi di Ma'bar, belum lagi darul hadis yang lain, semua gratis. Di Damaj itu dulu waktu kita di sana, kalau udah musim libur sekolah, 1000 lebih santri itu gratis. Dari mana duit itu coba? Kita di Indonesia mau buka pendaftaran santri cuma 10 orang aja pusing mikir SPP. SPP berapa ya kira-kira enaknya ya? 300 ribu kurang, nanti ustadznya kasihan gimana nanti. 500 ribu kemahalan, kasihan wali santrinya. Gratis, ya gratis-gratis ya gak apa-apa, tapi jangan marah kalau ustadznya sering keluar kerja sendiri. Jadi gimana jadinya? Ya udahlah, ambil jalan. Pusing mikir SPP kita ini di Indonesia. Gak berkah apa ya? Itu santri... Saya terus terang kadang mikir dari mana ya. Itu yang santri yang bujangnya loh. Yang keluarga, kita yang keluarga tiap bulan juga digaji. Padahal kondisi perang tetap aja gratis. Masih mending gratis kalau mereka mau makannya kayak kita orang Indonesia. Nasi satu piring untuk 8 orang disiram dengan sayur asem. Kalau ada kapal bisa berlayar di situ. Anak-anak santri makan sayur asem aja tuh kan, nasinya cuci tangan sekalian udah. Habis makan tangannya bersih. Kasih apa? Kasih sambal. Cabenya pedas. Jadi anak-anak udah kenyang, padahal bukan kenyang, kepedasan. Makanya akhirnya santri sering sakit lambung. Mereka enggak mau kayak gitu, benyek dikit enggak mau, mereka ini basih ini. Kering. Pokoknya kalaupun gak nasi kebuli, semi kebuli. Kering, warna ada warnanya. Paling rendah lauknya kentang. Kering. Bukan kentang dibikin sayur sop. Kentangnya 5 potong, kuahnya 1 mangkuk besar. Siram, enggak, kentang kering, kentang tok. Bulan Ramadan, ayam tiap hari. Pagi roti sama fasilia idam. Saya kadang mikir, ya Allah, subhanallah, Allah karim. Negerinya miskin, masyarakatnya kaya. Kalau kita Indonesia, negerinya kaya, masyarakatnya miskin. Itu bedanya. Anda jangan ketawa dulu kalau ngelihat Yaman. Memang benar Yaman itu negara miskin, tapi masyarakatnya kaya. Kendaraan waktu awal kita datang itu gak ada motor, gak ada sepeda. Paling kecil Hilux, double cabin. Itu mobilnya, itu kendaraan mereka. Subhanallah. Itu kendaraan mereka. Petani, penggembala kambing, kendaraannya itu. Negara miskin, tapi masyarakatnya kaya mereka. Kalau kita masyarakatnya miskin, negara kaya. Coba aja lihat pejabat korupsi triliunan. Ditangkap, disiarkan di TV. Masyarakat rasain lo, tahu rasa korupsi. Apa juga kamu gunanya ngomong gitu. Coba korupsi triliunan itu kalau dibagikan satu kabupaten cukup kaya semua itu orang Indonesia. Jadi itulah rezeki dari tangan Allah Azza wa Jalla. Masyarakat manusia segitu banyak dikasih makan, ditanggung gratis. Gak habis mikir. Saya terus terang kadang-kadang di Indonesia, kapan ya? Saya ingin punya pondok seperti itu gratis tis. Tapi dari mana ngasih makannya ya? Lemahnya iman. Dilihat apa usaha pondok? Gak ada. Usaha pondok gak ada. Apa pondok ini punya usaha bisnis atau punya itu? Gak ada. Syekhnya punya mobil. Dari mana? Ada yang ngasih hadiah. Dikasih sama pemerintah. Ditulis di luarnya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ada yang protes ke Syekh. Syekh, kenapa mobilnya ditulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa itu enggak termasuk pelecehan? Di mana itu? Di mobilnya Syekh. Wallahu a'lam ya ikhwan, sudah 1 tahun mobil saya enggak pernah tahu di dalamnya, boro-boro tahu luarnya, kata dia. Syekhnya seperti itu. Mobil pun enggak tergiur di rumah. Tergiurnya dengan ilmu. Kok kalian tanyakan luarnya, dalamnya aja saya enggak tahu isinya, kata mobil itu. Dipakai sama ikhwan gitu aja untuk pergi dakwah. Masya Allah, berkah. Makanya kata beliau, wa min khalfi, dari belakang saya, kata Syaqiq, yakni diajak untuk selalu memikirkan masa depan, memikirkan ini itu, maka saya ruqyah dia dengan membaca ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa min qibali yamini ya'tini min qibali sana. Dan dari kanan saya, yaitu selalu disanjung saya ini, kata Syaqiq. Datang lagi setan dari kanan saya, yaitu apa? Wa min qibali sana, selalu menyanjung saya, membikin saya GR, membikin besar hati saya. Antum tahu ada kan orang seperti itu kan? Naam. Yang gila ustaz, bikin ceramah pinjam suara orang lain. Setelah itu bikin status disebar di Facebook. Bikin status komentar, Masya Allah Ustadz, suaranya luar biasa Ustadz. Saya ngefan banget sama Ustadz. Apaan seperti ini? Kata Syaqiq, datang lagi syaitan dari kanan saya, yakni dalam bentuk pujian dia berusaha terus menyanjung saya, memuji saya. Maka saya meruqyah dengan ucapan Allah, wal'aqibatu lil muttaqin. Bahwa sebaik apapun sanjunganmu, pujianmu, wahai syaitan, tetap aja kebaikan itu akan didapatkan orang yang bertakwa, bukan orang yang kamu puji. Al-A'raf ayat 127. Wa min qibali shimali fayatini min qibali syahwat. Dari kiri saya, yaitu dari syahwat, dia berusaha menggoda saya dengan syahwat, dengan nafsu dan syahwat. Fa aqra, lalu aku meruqyah dengan membacakan ayat wahila bainahum wa bainama yashtahun. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menghalangi mereka di yaumil qiyamah dengan apa-apa yang mereka inginkan di dunia. Na'udzubillah. Di dunia Anda bisa memuaskan nafsu, bisa memuaskan syahwat, tetapi di akhirat Anda dihalangi dari kepuasan itu semua. Apa enggak rugi? Mending Anda menghalangi diri Anda di dunia, di akhirat Anda dapatkan, daripada Anda memuaskannya di dunia, di akhirat dihalangi. Wal'iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah.